Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Takrirat Asyadidah ya. Ini sekarang kita masih membahas seputar wudu. Ini membahas hukum rambut ya, rambut yang ada di wajah ya, rambut atau bulu. Hukmu ghasli su'uril wajhi, hukum membasuh bulu atau rambut yang ada di wajah. Yajibu ghasluha kulluha, zahiruha wa batinuha. Semua rambut atau bulu yang ada di wajah, baik luar maupun dalam, harus dibasuh. Wa yustana min dzalika al-lihyatu wal aridun idza kana katsifain. Dikecualikan dari keharusan ini, keharusan membasuh semua rambut itu, mengecualikan dua, yaitu jenggot ya, jenggot dan juga brewok ya. Aridun ini ya yang ada di apa? Kiri kanan pria itu brewok. Bila keduanya tebal ya, bila keduanya tebal. Fa yajibu ghuslu dhahirihima duna batinihima. Khusus untuk dua ini, jenggot dan brewok yang tebal, yang harus dibasuh hanyalah bagian luarnya saja, tidak diharuskan membasuh bagian dalam. Wa yusannu tahliluhuma min asfala biyadihi al-yumna. Untuk menyela-nyelai ya, disunahkan menyela-nyelai jenggot dan brewok dari bawah ya, menyela-nyelainya dari bawah dengan tangan kanan. Jadi dengan tangan kanan dan arahnya dari bawah. Dzabitul lihyatil katsifati wal khafifah ya. Kalau jenggot dan brewok itu dikecualikan bila tebal, lalu ukuran tebal dan tipis itu bagaimana? Ini sekarang ukurannya, standaritas jenggot tebal, standaritas jenggot tipis. Al-kathifatul hiyalati la turo basyaratuha min majlisi takhotub. Jenggot yang tebal adalah jenggot atau brewok ya, sama ya. Jenggot atau brewok yang tebal adalah jenggot atau brewok yang kulitnya tidak terlihat di tempat percakapan. Di tempat percakapan, di sini dijelaskan tempat percakapan itu mayusa wimitron wanis fantakriban, 1,5 meter ya. Kira-kira jarak 1,5 meter, kalau kulitnya terlihat, kalau kulitnya tidak terlihat itu tebal. Wal khafif aksudalik, berarti pengertian dari tipis sebaliknya. Kalau jarak 1,5 meter jenggotnya apa kulitnya terlihat itu namanya tipis. Kalau tidak terlihat ya tebal, kalau terlihat tipis. Dzabitu dzahiri minal lihya ma yalil wajha wa masiwahul batin. Jadi tadi kan dijelaskan yang harus dibasuh itu, kalau tebal yang harus dibasuh itu bagian luar ya. Ya bagian luar itu apa? Bagian luar itu bagian yang mengarah ke wajah ya. Jadi yang apa ya? Yang luar ya luar. Bagian yang bersandingan dengan wajah itu namanya luar. Kalau dalam ya bagian dalam. Selain yang bersandingan dengan wajah itu bagian dalam. Kemudian ini rukun yang ketiga. Asal itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun yang ketiga adalah membasuh tangan hingga dua siku. Hingga mirfaqain. Al mirfaqani humal adbani al barizani baina sa'idi wal awdud. Mirfaqon adalah dua tulang yang terlihat, yang menonjol antara sa'id. Sa'id ini antara siku hingga pergelangan tangan, itu namanya sa'id ya. Siku hingga pergelangan tangan, dan adud ini antara siku dengan pundak ya. Antara siku dengan pundak. Tangan itu kan, ini misalkan tangan ya. Ini siku, ini adud, kemudian yang ini sa'id. Ini tangan, ini anggap saja tangan ya. Wafi kuliyadin mirfakon. Di setiap tangan punya dua siku, maksudnya kiri kanan ya. Wajibu ghusli juz'in minal adud liyata'akkada min ghuslil yadi kulliha. Di saat kita membasuh tangan itu diharuskan untuk membasuh sebagian adud ya, sebagian bagian atas siku. Jadi sebenarnya adud ini tidak termasuk tangan. Tapi di saat membasuh tangan kita harus membasuh sebagian darinya. Mengapa? Karena kesempurnaan basuhan tangan itu baru bisa menjadi nyata kalau kita membasuh bagian ini. Liko idatima layatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebab ada satu kaidah, ada satu aturan yang berbunyi sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Jadi kita tidak bisa sempurna membasuh seluruh tangan kecuali dengan membasuh sebagian dari adud. Adud itu bahasa Indonesianya apa ya? Adud itu bahasa Indonesianya apa? Arrabi'u. Arrabi'u masfu ba'din min basarati ra'si aw sya'rihi. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kulit atau rambut ya, kulit kepala atau rambut yang ada di kepala. Fayakfi walau ba'da sya'rah. Jadi untuk melakukan kewajiban ini tidak harus semuanya. Sebagian rambut saja sudah sah ya. Fasyartu sya'ri alladhi yasikhul mas'u 'alaihi alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulih. Rambut yang sah diusap adalah rambut yang saat dipanjangkan itu tidak keluar dari batas kepala. Tidak keluar dari batas kepala dan memanjangkannya sesuai arah turunnya. Jadi rambut yang kalau kita panjangkan keluar dari batas kepala itu tidak sah diusap. Di orang yang rambutnya panjang kemudian di saat wudu dia mengusap ujung rambutnya, itu ya tidak sah karena keluar dari batas kepala. Alhamisu mashur rijlaini ma'al ka'bain. Fardu yang kelima adalah membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Al-ka'bani humal admanil barizani bainal qadami wasak. Ka'ban adalah dua tulang yang terlihat, bukan terlihat ya, dua tulang yang menonjol antara qadam. Qadam itu ya di bawah pergelangan kaki, itu namanya qadam. Dan syak, syak itu ya antara pergelangan kaki dengan lutut. Ini misalkan kaki ya, saya itu. Ini misalkan kaki. Ini dari sini ke sini, ini namanya syak. Ya, kemudian ini namanya qadam. Nah, antara syak dan qadam ini ada tulang, ini namanya apa? Ka'ab ya, ka'ab. Kemudian wa fi kulli rijlin ka'ban. Setiap satu kaki ada dua ka'ab. Loh. Tadi berarti ini ya. Berarti yang tadi itu mana tadi? Fi kulli yadin mirfaqon. Mirfaqon ini setiap tangan ada dua ya. Jadi saya baru sadar ini. Coba siku kalian itu dirasakan, itu kan tulang yang menonjol itu kan dua ternyata. Jadi setiap orang itu punya siku empat. Sama seperti ini tadi, setiap kaki punya dua ka'ab. Kalau yang tadi kan juga sama. Fi kulli yadin mirfaqon. Setiap tangan ada dua mirfaq. Ya, coba dipegang ya sikunya. Itu ada, ternyata ada dua tonjolan itu. Saya juga baru sadar ini. As-sadisu mana tadi? La yatimu wa yajibu ghuslu juz'in min as-saqi li yata'aqqada min ghusli rijli kulliha. Ini sama seperti tangan tadi ya. Selain keharusan membasuh kaki hingga mata kaki, diharuskan juga membasuh sebagian syak ya, sebagian betis, supaya basuhan kaki itu menjadi nyata. Liko idati malayatimul wajib bihi fahuwa wajib, karena ada kaidah ini ya, sama seperti tadi. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hal itu juga wajib. Asal disutarti ibu, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban. Rukun wudu atau fardu wudu yang keenam adalah berurutan. Mengapa harus berurutan? Karena Rasulullah kalau wudu ya berurutan. Jadi Rasulullah tidak pernah wudu tidak secara urut. Wa qala al-Imam Syafi'i, innallaha dzakara al-mamsuha bainal maqsulain Wadzalika linuktati tartib. Nah, ini khasnya Imam Syafi'i ya. Beliau itu ahli lugat ya, beliau itu ahli lugat, ahli bahasa. Jadi banyak sekali hukum yang muncul dari kecerdasan dari pemahaman beliau tentang bahasa. Alasannya menurut Imam Syafi'i, Allah menyebutkan basuan, Allah menyebutkan usapan di antara dua basuan. Itu tidak mungkin dipisah. Dan hikmah atau alasan pemisahan itu karena ada tartib di sana. Ini sebenarnya mudah sekali kalau kita lihat di ayatnya ya. Ayatnya mana tadi? Di ayat tadi idza kumtum ila sholat ya, bukan tadi sebenarnya, video sebelumnya. Di ayat ini ya. Ini kan faksilu wujuhakum ya. Ini membasuh wajah, membasuh tangan. Ini mengusap ya, mengusap. Ini membasuh ya. Maksudnya kan kenapa arjulakum tidak dikelompokkan di sini? Membasuh, membasuh, membasuh. Kenapa ini tidak kenapa ini tidak diletakkan di sini saja? Biar sama-sama membasuh, membasuh, membasuh, membasuh. Kenapa ruhusikum wamsal berusikum malah diletakkan di sini? Jadi di antara membasuh disela-selai dengan mengusap, membasuh, membasuh, mengusap, membasuh. Nah ini ada apa? Pemisahan ini menurut Imam Syafi'i karena ada syarat tartib tadi. Andai kata wudu tidak ada syarat tartib, niscaya wa arjulakum ini letaknya di sini. Ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik wa arjulakum baru wamsahu biru'usikum. Karena kan ini satu jenis, basuhan, basuhan, basuhan. Disela-selai dengan usapan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i karena ada nuktah ya, nuktah itu ada rahasia di balik itu. Jadi orang Arab itu tidak mungkin memisahkan apa beberapa hal yang sejenis dipisah dengan sesuatu yang tidak sejenis kecuali ada sesuatu, kecuali ada rahasia di baliknya. Sesuatu itu menurut Imam Syafi'i adalah keharusan tartib. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.